ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فضل الله حضرين جماعة سكريان رحمن ورحمكم الله melanjutkan kajian kita tafsir Quran Al-Azim karya Imam Abdul Fida Ibnu Katsir rahimahullah. Ada ayat ke-238 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'ala shalawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ, jaga oleh kalian salat-salat itu. Dan أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ, amalan apakah yang paling afdol? Qalat salatu ala waktiha, jawab beliau, salat pada waktunya, pada awal waktunya. Qultu tsumma ay, kemudian aku bertanya kembali, lalu apa setelah itu? Qalal jihad fi sabilillah, ya beliau, jihad di jalan Allah. Qultu tsumma ay, aku tanya apa lagi setelah itu? Qala birrul walidain, ya beliau, berbakti kepada kedua orang tua. Qala haddatsani bihinna Rasulullah, haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau ittajattuhu la zadani. Kata Ibn Mas'ud, demikian Rasulullah sampaikan kepadaku, dan kalau saja aku meminta tambah, pasti beliau pun akan menambah. Artinya, kalau ditambah oleh Ibnu Mas'ud lagi pertanyaan setelah yang ketiga, pasti dua orang tua. Kalau saja Ibnu Mas'ud tanya, setelah itu apa lagi? Akan Rasulullah jawab. Setelah itu apa lagi? Akan Rasulullah jawab. Tapi Ibnu Mas'ud, radhiyallahu ta'ala anhu, karena adabnya yang sangat tinggi, dan demikian segenap para sahabat beradab, berakhlak di hadapan Rasulullah SAW, mencukupkan tiga pertanyaan kepada Rasulullah SAW. Hadis jelas menunjukkan bahwa amalan yang paling afdal di sisi Allah, amalan yang paling utama adalah sholat di awal waktunya. Sholat di awal waktunya. Dan ini umum dari sholat lima waktu, para ulama sebutkan kecuali isya, kecuali isya, karena waktu dia, waktu isya yang paling afdal adalah diakhirkan, itu pun dengan catatan kalau tidak memberatkan jamaah, memberatkan jamaah sholat. Laula ikhwa ala ummati, la iya waktu la huwa waktu ha laula nasukwa ala ummati. Sungguh inilah waktunya, kita boleh undurkan waktu isya, kalau saja aku tidak memberatkan umatku. Adapun selain isya, waktu yang paling afdal penunaian sholat fardu adalah di awal-awal waktunya. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari Ummu Farwa radhiyallahu ta'ala anha, termasuk yang sayyid kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diketahui, bai'at para sahabiyat, para wanita-wanita sahabiyat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya sebatas lisan. Ini ucapan mereka bai'at ini itu dan diterima bai'atnya oleh Rasulullah Sallam. Tidak ada jabat tangan, tidak ada hal-hal lain. Ummu Farwah mendengar Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang amalan-amalan saleh. Beliau katakan, inna ahabbal a'mali ilallah ta'jilus salati li awwal waqtiha. Sungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah mensegerakan salat di awal waktunya. Amalan yang paling dicintai Allah mensegerakan salat di awal waktunya. Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Dawud juga Tirmidzi dalam sunan mereka. Kata Tirmidzi, la na'ifu illa min tariqil amri. Kami tidak mengetahui hadis ini kecuali dari jalan Al-Amri. Walaysa fil qawli inda ahli hadis. Dan Al-Amri ini di kalangan ulama hadis tidak seberapa kuat. Namun hadis telah diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud di Bukhari Muslim, kitab tersahih di dunia ini setelah Quran. Kalau itu perintah Allah secara umum kepada kaum mukminin menjaga sholat lima waktu, Allah lebih tekankan perintah untuk menjaga sholatul wusta. Wassalatul wusta. Sholatul wusta ini dipersisihkan oleh para ulama salaf maupun khalaf tentang apa yang dimaksud dari sholatul wusta. Sebagian mereka menyatakan dia adalah sholatul subuh. Sholat subuh. Demikian disebutkan oleh Imam Malik dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas. Tetapi secara balaghah, balagh, yakni Imam Malik menyatakan dalam muwatta'nya balaghani, sampai kepadaku bahwa Ali Ibnu Abbas menyatakan sholat wusta adalah sholat subuh. Dan ma'ruf adanya bentuk semacam ini riwayat yang munqati' di kalangan ulama hadis, terputus karena Imam Malik tidak menjumpai Ali wala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Telah membawakan riwayat itu kata Imam Malik, dan itu adalah pendapatku. Ia pun berpendapat dengan itu bahwa sholatul wusta adalah subuh atau fajar. Hal yang serupa juga dikatakan, ini pendapat Imam Husain, Ismail bin Ulayya, Ismail bin Ibrahim bin Miksam bin Ulayya, Gundar, Muhammad bin Ja'far, Ibnu Abi Adi, Abdul Wahab, Syarif, rahimahumullah, dan beberapa ulama yang lain. Oleh sebab itu, kata Auf al-A'rabi dari Abu Raja al-Atari, kata Abu Raja, aku pernah salat di belakang Ibnu Abbas, subuh, salat subuh, dan ketika itu beliau bunuh, beliau angkat kedua tangannya, kemudian beliau mengatakan, hadir sholatul wusta allati umirna annakum biha qanitin. Inilah sholat wusta, sholat subuh ini, yang kita diperintahkan untuk menegakkannya dengan penuh kunut. Dan di riwayat-riwayat yang serupa, diriwayatkan pula dari Jabir bin Abdullah, juga Abdul Ali Ar-Rayyah, seorang tabi'in yang sholat bersama para sahabat, dan ketika usai sholat subuh dia tanya kepada mereka, apa yang Allah maksud dengan sholatul wusta? Mereka jawab, yang baru kita kerjakan, yakni sholat subuh. Dan demikian, ini pendapat pertama dari sebagian para ulama salaf, sebagian sahabat dan sendiri, bahwa sholatul wusta adalah sholat subuh. Di kalangan ulama lain, mereka nyatakan sholatul wusta dikarenakan disebut wusta karena dia tidak dikosor. Tidak dikosor, yaitu sholat di antara dua sholat rubaiyah, di antara dua sholat yang empat rakaat jumlahnya. Tetapi pendapat mereka ini, kata Ibn Katsir rahimahullah, terbantah dengan sholat maghrib, karena sholat maghrib diapit oleh dua sholat yang empat rakaat, yaitu sholat asar sebelumnya dan sholat isya sudah. Sementara mereka katakan di antara dua sholat yang empat rakaat. Di kalangan sebagian ulama pula menyatakan sholatul wusta adalah di antara dua sholat malam yang jahat, dan di antara dua sholat siang atau pagi hari yang sir, yaitu di antara maghrib dan isya, dan di antara zuhur dan asar. Pendapat lain yang keempat, mereka sebutkan bahwa sholat wusta adalah sholat zuhur. Diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi dari Zuhra bin Ma'bad, kata beliau, kunna julusan inda Zaid bin Thabit. Kami pernah duduk-duduk bersama Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, farsalu ila Usama. Maka mereka mengutus seseorang kepada Usama, fasaluhu an salati wusta, untuk menanyainya apa itu sholatul wusta. Fakala ia zuhur, kata Usama bin Zaid, ia adalah sholat zuhur. Kana Nabi SAW yusalliha bil haji, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya, melaksanakan sholat zuhur di waktu haji, di waktu panas tiap hari. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari Zaid bin Thabit, kana Rasulullah sallam yusalli zuhur bil hajira. Rasulullah sallam salat zuhur di waktu siang hari. Walam yakun yusalli salatan ashadda ala ashabin nabi minha. Dan salat itu bagi para sahabat paling berat. Paling berat bukan pelaksanaannya, tetapi karena panasnya waktu dilaksanakan di siang hari dan waktunya memang. Karena jalan, maka turun ayat ini, hafidhu ala salawat wa salatul wusta, jaga oleh kamu salat-salat fardu, terutama salatul wusta, menurut riwayat ini, yaitu salat zuhur. Karena dia paling berat, di situ itu diperintahkan untuk mereka jaga ekstra. Jadi, karena sulit atau beratnya. Kemudian kata beliau, inna qablaha salatain wa ba'daha salatain. Sebelum sholat wusta ini ada dua sholat, yaitu fajar pendapat ini disandarkan riwayat, kalau ini pendapat Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abu Ayyub, Abdullah bin Amr bin Al-As, Samura bin Jundub, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Hafsa, Ummu Habibah, Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhum, dari kalangan para sahabat. Demikian pula diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan riwayat yang sahih dari Aisyah. Salatul Wusta adalah salat asar. Kalau itu dari kalangan sahabat, di kalangan para tabi'in, ini pula terdapat Imam Aqidah Salmani, Ibrahim An-Nakhai, Sir bin Hubeish, Sa'id bin Zubair, Muhammad bin Sirin, Hasan al-Basri, Qatada, Tuhak, Kalbi, Muqasim, Ubaid bin Abi Maryam, dan juga menjadi madhab Imam Ahmad rahimahullah. Kata Imam Al-Mawardi, karena beliau ulama besar Syafi'iyah, kata Mawardi, ini pula madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan kata Imam Ibnu Mundzir, ini pula pendapat yang benar dari Abu Hanifah, riwayat benar dari beliau, dan juga dari kedua murid besar beliau, dari senior beliau, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad rahimahumullah. Yang menguatkan pendapat ini bahwa asar adalah salatul wusta, sehingga dengan ini makna ayat jagalah sholat oleh kalian dan jaga sholat asar lebih-lebih. Riwayat Imam Ahmad dari Ali radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum al-ahzab, kata Rasulullah di peperangan al-ahzab, syaghaluna 'ani sholatil wusta sholatil asr, malaha Allahu qulubahum wa quyutahum nara. Mereka dari kaum musyrikin menyibukkan kita dari sholat wusta, yaitu sholat asar, kata Rasulullah. Mereka sibukkan kita dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Allah penuhi rumah mereka, Allah penuhi hati mereka dengan neraka atau api neraka. Apa api? Tumma sallaha bainal isya'ain al-maghrib wal isya'. Sehingga kemudian beliau pokok, beliau jalankan salat asar di hari itu antara maghrib dan isya. Karena kondisi situasi mencekam, dikepung oleh pasukan al-Ahzab, marah Rasulullah SAW karena mereka menyibukkan dari salatul wusta, dan beliau menyebutkan itu adalah salat asar. Nas sharih, nas yang begitu jelas bahwa salatul wusta adalah salat asar, langsung dari lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ali radhiyallahu anhu. Bahkan diriwayatkan juga oleh Bukhari dalam sahihnya. Hadis tentang Al-Ahzab atau peperangan Al-Ahzab di mana kaum muslimin menyibukkan Rasulullah dan para sahabatnya dari salat asar, diriwayatkan oleh banyak sahabat yang dimaukan dalam riwayat-riwayat ini penyebutan bahwa salat wusta adalah salat asar. Oleh sebab itu Imam Muslim pula menyebutkan dalam sahihnya, selain dari Ali juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Bara' Ibnu Azib radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari hadis Saburah pada jalan Hasan dari Saburah bahwa Rasulullah SAW menyebutkan salatul wusta, salat al-asr. Salat wusta itu salat asar. Juga Ibnu Jarir At-Tabari membawakan banyak riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salatul wusta adalah salatul asar. Banyak hadis, banyak riwayat juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Muslim. Sama semuanya menyebutkan bahwa salatul wusta adalah salatul asar. Lafaz-lafaz yang ada dalam riwayat-riwayat ini, Bukhari, Muslim, Ahmad, jelas menunjukkan bahwa salat wusta yang dimaksud adalah salat asar. Dan itu tidak memiliki kemungkinan lain, tidak bersayap, karena jelas Rasul sebutkan salat asar lah salat wusta. Bahkan kasusnya pun karena beliau tersibukkan dari salat asar, sehingga jelas tidak bersayap bahwa salat wusta itu salat asar. Beda dengan riwayat-riwayat yang tadi yang menyebutkan salat zuhur, yang menyebutkan salat subuh, yang walaupun memungkinkan dipahaminya bahwa salat wusta adalah salat zuhur atau subuh, namun tidak menutup kemungkinan yang lainnya. Tidak menutup dari kemungkinan lain. Adapun ini membahas jelas tidak berkemungkinan lain, tidak mengandung kemungkinan lain bahwa salat wusta adalah salat asar. Dikuatkan lagi selain riwayat-riwayat ini tadi, dikuatkan lagi dengan perintah memang ekstra untuk dijaga. Ada penjagaan ekstra untuk sholat asar. Bagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam riwayat Muslim, man fasathu salatul asr faka'annama wutiro ahlihi wa maluh. Di riwayat lain, wutiro fi ahlihi wa maluh. Barang siapa yang tertinggal salat asar, maka seakan dia terputus dari keluarganya dan harta bendanya. Waliyadubillah. Ini didoakan kejelekan oleh Rasulullah SAW. Mereka yang tertinggal sholat asar berjamaah di masjid, terputus dari keluarganya, terputus dari harta bendanya. Hadis di Muslim. Demikian pula di riwayat lain dari Uraidah bin Husayn bahwa Rasulullah SAW menyebutkan, فَقِرُوا بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْغَيْبِ فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلُهُ percepat oleh kalian sholat di hari yang gelap karena tertutup awan atau misalnya percepat sebelum waktunya lewat masuk atau mendekati maghrib. Belum itu percepat kalian melaksanakan sholat asar sama di waktu dan di hari yang gelap suatu alamnya langit, karena barang siapa yang meninggalkan sholat asar maka telah gugur amalannya. Hadis juga diriwayatkan di Sahih Bukhari dari jalan lain. Di riwayat Ibnu Majah, di riwayat Ibnu Majah juga disebutkan dari Buraidah, Rasulullah SAW sebutkan, "Man taraka shalatal 'ashr faqad hafiza 'amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka telah gugur amalannya. Walhamdulillah, hadis ini jelas menunjukkan perintah ekstra untuk menjaga sholat asar. Semua sholat wajib dijaga, tetapi ini ekstra, ada perintah lebih. Ini menguatkan bahwa sholat wusta, perintah lebih itu dijaga. Seperti di dalam ayat adalah sholat asar. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Dhafra Al-Ghifari. Qala shalla bina Rasulullah sallam fi wadin min awdiyatihim. Rasulullah salat bersama kami di salah satu lembah. Yuqalu lahu al-muqammat salat al-asr. Di hari itu beliau salat asar di lembah yang namanya Muqammat. Fatalah, dan beliau katakan, "Inna hadhihi salata salatul 'asr uridat 'ala alladziina min qablikum fadhayyuha." Salat ini, salat asar, telah ditawarkan, telah diberikan kepada umat-umat sebelum kalian dan mereka menyia-nyiakannya. "Ala wa man shallaha dhu'ifa lahu ajruhu marratayn." Tahuilah barang siapa yang menjaganya, melaksanakan sholat asar, maka digandakan baginya pahala dua kali lipat. Ala wala sholata ba'da hatta tarawu syahid. Ketahui pula bahwa setelahnya, setelah asar, tidak ada sholat. Ini larangan untuk sholat sunnah. Sampai kalian melihat syahid, yaitu yang dimaksud terbenamnya matahari, setiap matahari terbenam sampai maghrib. Sama menunjukkan perintah lebih untuk menjaga sholat asar karena umat sebelum ini telah menyia-nyiakan. Tapi diperintahkan untuk menjaga dan ekstra bahkan menjaga sholat asar ini. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari Abu Yunus. Beliau ini Maula Aisyah. Kata beliau, "Amaratni Aisyah an aktubalaha mushafa." Aisyah radhiyallahu anha memerintahkanku untuk menulis untuk beliau mushaf. Qala idza balaghat hadhihi al-aya. Beliau mengatakan, "Idza balaghta hadhihi al-aya." Kalau kamu telah sampai di ayat ini, hafidhu ala sholawati wa sholati wusta. Jaga sholat alaihmu, jaga sholat wusta. Kalau kamu sampai kamu menulis ayat ini, fa'adhini. Kabari aku. Falamma balaghtuha adantuha. Maka ketika aku sampai ke ayat ini, aku pun mengabari beliau. Fa'amlat alayya. Maka beliau mendikti kepadaku. Hafidhu ala salawatil wusta wa salatil wusta salatul asr. Wa qumulillahi fadhi. Jaga salat salat oleh kalian dan jaga salat wusta, yaitu salat asar. Ini penafsiran dari Aisyah. Qalat, kata Aisyah, sami'tuha min Rasulillah sallallahu, demikian aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari jalan Yahya bin Yahya dari Malik rahimahullah. Riwayat-riwayat ini tentunya semakin menguatkan dan mempertegas bahwa salatul wusta yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk dijaga dan diperhatikan adalah salatul asr. Selain itu, riwayat yang disebutkan dari para ulama pula, ada yang menyebutkan bahwa salatul wusta adalah salatul maghrib. Disebutkan oleh Imam Ibn Abi Hatim kalau ini pendapat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Namun pada sanadnya ada kelemahan sehingga tidak dikuatkan kalau itu pendapat Ibn Abbas. Beliau bersama jumhur, bersama mayoritas ulama dari sahabat yang menyatakan salatul wusta adalah salatul asr. Ada pula salatul wusta, sebagian ulama menyatakan salat isya. Ini disebutkan pendapat Imam Ali bin Ahmad Al-Wahidi. Imam Al-Wahidi rahimahullah. Bahkan di kalangan ulama pula ada yang menyatakan salatul wusta itu salah satu dari lima salat fardu. Tetapi dia samar. Bukan tertentu salat apa. Yang jelas dia salah satu dari salat lima waktu. Tetapi disamarkan. Sebagaimana kata mereka, Lailatul Qadar salah satu dari malam-malam Ramadan atau 10 terakhir Ramadan, tetapi disamarkan. Ini riwayatkan kalau ini pendapat Sa'id bin Musayyib, Nafi', Maula Ibn Umar, dan Zaid bin Thabit serta Al-Juwayni. Ini pendapat mereka. Dari riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, tentunya apa yang disebutkan oleh jumhur dari para sahabat tabi'in dan ajah tabi'in lebih jelas dan lebih dekat kepada demi dari hadis yang menunjukkan keutamaan sholat asar, perintah lebih untuk menjaga sholat asar, dan kemurkaan Rasulullah SAW karena tersibukkan dari sholat asar, tersibukkan musyrikin dari sholat asar. Demikian beberapa riwayat, dan masih banyak tentunya pendapat lain di kalangan ulama. Ada yang menyatakan salatul wusta adalah salat Jumat, Ada di kalangan mereka menyatakan salatul wusta adalah salat berjamaah. Ada pula yang menyatakan dia adalah salatul duha. Tapi yang penting bagi kita bukan pendapat dan perselisihan, namun dalil nas yang sebagai dasar pijakan agama dan hadis seperti yang di Bukhari Muslim dan Muhammad jelas menunjukkan bahwa salatul wusta adalah salatul asr. Perintah ini dari Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan pula kepada kaum mukminin untuk qumu lillahi qanitin, menegakkan salat itu berdiri dalam salat secara kunut. Kunut yang dimaksud seperti kata Ibnu Katsir khusyuk. Qumu lillah, berdirilah kamu di hadapan Allah dalam salat dengan penuh kekhusyuan. Jadi penuh menghambakan diri, menghinakan diri di hadapan Allah dan syukur, tenang, tidak terganggu, tidak tersibukkan pandangan dan lebih dari itu hati serta pikiran ke perkara-perkara lain di luar sholat. Tapi tenanglah, tumaknina, khusyuk dan merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan